Ini akan mengkaji kitab fikih berjudul Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Abdul Rahman Ibnu Abdillah Al-Ba'ali yang dibimbing oleh guru kita Ustadz Dr. Andi Octavian Latif MSc Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama dengan kita. Adapun materi yang akan dibahas pada kajian malam ini masih melanjutkan pembahasan tata cara mengurus jenazah. Kajian malam ini akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit atau disesuaikan dengan materi. Kemudian selepas penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang akan bertanya, jamaah dapat mengetikkan pertanyaan di chat room ditujukan ke moderator atau dengan mengklik tombol raise hand bagi yang ingin interaktif dengan Ustadz. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema. Jamaah sekalian, sebelum kajian dimulai, kami perlu sampaikan beberapa adab dalam mengikuti kajian sehingga kita dapat maksimal meraih faedah dari kajian ini. Yang pertama, luruskan niat penuntut ilmu karena Allah. Kemudian yang kedua, dimohon peserta menggunakan nama yang sebenarnya sehingga kami bisa mengenali. Selanjutnya, dimohon peserta mematikan video saat kajian berlangsung. Kemudian, mohon disiapkan alat pencatatnya untuk pencatat ayat-ayat, hadis, serta faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Demikian sedikit pengantar dari kami. Mari sama-sama kita simak dan ikuti pemaparan materi. Kepada Ustaz, kami persilakan. Faliyat tafadol maskuro. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdillah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang Kitabul Janais, yaitu sebuah kitab atau sebuah bab, ya. Jadi kitab di dalam bahasa Arab itu terkadang dimaksudkan adalah buku atau terkadang dimaksudkan adalah sebuah bab di dalam buku tersebut. Maka ini adalah sebuah bab yang berisi tentang tata cara, ya, mengurus jenazah. Kemudian, ya, mengurus jenazah itu nanti ada berapa bahasan, ya, memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan. Dan insya Allah pada malam ini kita akan bahas terkait memandikan jenazah. Jadi, afwan, mungkin malam ini juga, yakni Anda tidak bisa terlalu lama, ya. Jadi mungkin sepertinya cuma bisa satu hal saja yang akan kita bahas malam ini, yaitu tata cara memandikan jenazah. Kita langsung saja masuk kepada perkataan penulis rahimahullah ta'ala, faslun, yakni fi ghuslil mayyit. Sebuah pembahasan tentang memandikan mayit. Wa ghusluhu fardhu kifayah. Beliau memulai dengan pembahasan tentang hukum memandikan mayit. Hukumnya adalah fardhu kifayah, yakni ini harus dilakukan oleh kaum muslimin di daerah tersebut, ya, harus ada yang memandikan mayit tersebut, ya. Dan ini ijma' para ulama, tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah hukum memandikan jenazah. Tidak ada yang berpendapat sunnah, tidak ada yang berpendapat fardu ain, ya, akan tapi semuanya berpendapat fardu kifayah. Maka konsekuensi dari hal ini, kalau misalkan seseorang itu ya, tidak mengerjakannya, tidak memandikan mayit tersebut, akan tapi ada orang lain yang memandikan mayit tersebut, maka itu sudah mencukupi. Ya, akan tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali di daerah tersebut, di kampung tersebut, di, ya, area tersebut yang mau memandikan jenazah tersebut atau mayit tersebut, maka semuanya berdosa, ya, semuanya berdosa. Dan inilah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib, ya, sebuah hukum wajib yang diwajibkan oleh syariat kepada, ya, kaum muslimin. Tujuan dari syariat adalah gimana caranya agar hal tersebut terselesaikan, begitu ya. Tidak harus dilakukan oleh setiap muslim, akan tapi tujuannya adalah agar hal tersebut ada yang mengerjakannya, ada yang menyelesaikannya. Contoh lain dari fardu kifayah adalah azan. Ya, azan tidak diwajibkan bagi seluruh muslim. Ya, bukan hukumnya fardu ain ketika masuk waktu salat semua muslim tanpa terkecuali harus azan, tidak demikian ya. Tapi azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka sama pada pembahasan kita kali ini, ya, memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan tentunya fardu kifayah ini bagi mukallaf, ya, dan bagi mukallaf dan yakni yang telah mengetahui hukumnya atau tata caranya. Oleh karena itu, ya, mempelajari tata cara memandikan jenazah itu juga hukumnya fardu kifayah, mengikuti hukum dari amalan itu sendiri. Hukum amalan itu sendiri adalah fardu kifayah, maka hukum mempelajarinya juga adalah fardu kifayah. Maka di sini kita lihat, ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa dalilnya adalah ijma', sebagaimana dalilnya juga adalah dari sunnah Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, ighsiluhu, ya, bima'in wasidr. Mandikanlah ia dengan air dan sidr, daun bidara. Nanti akan dijelaskan insyaAllah bagaimana caranya. Wa kaffinuhu fi thawbai. Ya, maka ini adalah landasan dari memandikan jenazah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan dalam hadis ini, ighsiluhu, ya, mandikanlah dia. Kemudian penulis berkata, siwa syahid ma'rakatin wa maqtulin zulman. Ya, jadi hukum memandikan jenazah, mandikan mayit itu fardu kifayah kecuali bagi orang yang mati syahid dalam peperangan, dalam jihad syar'i, dan orang yang dibunuh secara zalim. Ya. Jadi dua orang ini tidak wajib untuk dimandikan, ya. Yani ini berdasarkan yang telah kita bahas sebelumnya, ya, yaitu pembahasan tentang ketika kita dulu membahas tentang bab tentang mandi, ya. Jadi di bab tentang mandi wajib itu penulis telah menyebutkan, yakni fala yajibu bi waladatin wa mautun ta'abbudan, ya, ghairu syahidin, ya, ghairu syahidin, ghairu syahidin ma'rakatin maqtulin zulma. Jadi mayit itu dimandikan kecuali syahidi ma'rakah, orang yang mati syahid dalam peperangan, dalam jihad syar'i. Maka ini tidak dimandikan, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menguburkannya langsung dengan darah-darahnya. Ya, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ini adalah orang yang mati syahid dalam jihad syar'i. Taib. Kemudian, wa maqtulin zulman. Demikian pula orang yang dibunuh secara zalim. Nah, ini termasuk pendapat yang mazhab Hambali, ya, bersendirian dalam masalah ini. Ya, ini termasuk mufradatul mazhab. Termasuk pendapat yang, yakni cuma mazhab Hambali yang berpendapat demikian. Ya, tiga mazhab yang lain berpendapat berbeda. Orang yang dibunuh secara zalim, yakni apa contohnya orang yang dibunuh secara zalim? Dibegal misalnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau ya dibunuh secara zalim. Atau dibegal atau dibacok secara zalim, na'udzubillah min dzalik, begitu ya. Maka di mazhab Hambali ini tidak dimandikan juga. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ini termasuk mufradatul mazhab, ya, pendapat yang mazhab Hambali bersendirian. Dan mazhab Hambali termasuk mazhab yang banyak sekali mufradatul mazhab. Ya, ada seorang ulama, ya, periset yang mendaftar masail-masail fikih, ya masail-masail fikihiyah yang mazhab Hambal itu bersendirian dalam hukum dalam masalah tersebut. Ya, maka sampai berjilid-jilid. Ya, jadi mazhab Hambali di antara mazhab yang paling banyak memiliki pendapat yang sendirian dibandingkan berbeda dengan jumhur, begitu ya. Akan tapi ciri khas mazhab Hambali yang sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, selalu ada riwayat kedua ya, di sebagian besarnya. Selalu ada riwayat kedua dan riwayat ketiga. Riwayat kedua dalam masalah ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Nah, taib. Apa dalil bahwa orang yang dibunuh secara zalim itu tidak wajib dimandikan dalam mazhab Hambali? Dalilnya adalah ya sebuah hadis, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Ya, barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia adalah syahid. Barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan darahnya, yakni orang ingin membunuhnya kemudian dia membela diri kemudian ternyata tetap terbunuh, maka fahuwa syahid. Ya, wa man kutila duna ahlihi, barang siapa yang dibunuh dalam rangka mempertahankan keluarga, membela keluarganya, maka dia juga syahid. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan syahid, ya, fahuwa syahid. Dan hukum syahid, syahid ma'rokah, syahid di peperangan, tidak dimandikan, ya, maka di sini kita simpulkan bahwa, yakni dari hadis ini, orang yang dibunuh secara zalim tidak dimandikan. Tapi pendapat yang kedua di mazhab Hambali adalah dimandikan, ya, berdasarkan, yakni apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka mendapati yakni Umar radhiyallahu anhu dibunuh secara zalim, Utsman radhiyallahu anhu dibunuh secara zalim, Ali radhiyallahu anhu dibunuh secara zalim, ketiga-tiganya dibunuh secara zalim. Abu Bakar meninggal dunia tidak dalam kondisi tidak dibunuh, ya, beliau sakit. Akan tapi Umar, Utsman dan Ali semuanya dibunuh. Maka dibunuh secara zalim dan seluruh sahabat saat itu memandikan mereka bertiga, ya. Ini bisa dianggap bahkan ijma' dari para sahabat. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Sehingga inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, adapun hadis tadi maka bisa dipahami itu syahid, yakni dalam yakni syahid, yakni mendapatkan keutamaan mati syahid. Bukan secara hukumnya disamakan sama persis dengan orang yang mati syahid di medan peperangan jihad syar'i. Ya, jadi dari sini kita bisa pahami ya bagaimana para ulama beristimbat mengambil hukum dari dalil yang mereka pertimbangkan masing-masing. Akan tapi tentunya dalam sebagian pendapat insya Allah itu mudah ya untuk melihat mana yang lebih kuat. Dalam sebagian pendapat yang lain cukup susah untuk melihat mana yang lebih kuat. Dalam masalah ini insya Allah ya yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu yakni orang yang dibunuh secara zalim itu dimandikan dan disolati. Ya, nah, kemudian penulis berkata, siwa ya syahid ma'rakatin wa maqtulin zulman, kecuali orang yang mati syahid di peperangan dan orang yang dibunuh secara zalim, yakni berdasarkan mazhab Hambali tadi telah kita sebutkan, walau kana unthayain aw ghairu mukallafain, walaupun keduanya adalah perempuan, orang yang mati syahid di medan peperangan dan orang yang mati syahid karena dibunuh secara zalim, walaupun perempuan dan walaupun belum mukallaf, walaupun anak-anak. Nah, ini berdasarkan keumuman, ya, ini berdasarkan keumuman hadis, yakni bahwa orang yang mati syahid di peperangan maka ya tidak dimandikan. Jadi walaupun dia perempuan, walaupun dia anak kecil, maka hukumnya sama berdasarkan keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kalau pakai pendapat jumhur, maka orang yang dibunuh secara zalim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maka tetap dimandikan. Naam. Wa syurita fi ma'in tahuriyatun wa ibahah. Disyaratkan untuk air yang digunakan untuk mandi mandi memandikan jenazah tersebut ya, disarankan adalah tahuriyah. Air tersebut harus berupa air tahur. Dan kita telah membahas di bab sebelumnya, yaitu yakni ini hampir di ini di pertemuan-pertemuan awal kita ya. Pertemuan yang paling awal sekali di kitab ini yaitu tentang air tahur, air yang suci dan menyucikan. Jadi wajib untuk menggunakan air tahur, air yang suci dan menyucikan. Tidak boleh menggunakan air tahir, air yang suci saja tapi tidak menyucikan seperti air air musta'mal ya. Kemudian ya kalau air musyammas di mazhab Hambali itu bukan air tahir, dia tetap air tahur ya. Nah, berbeda dengan air tahir. Maka di sini kita lihat intinya harus menggunakan air yang suci dan menyucikan ya. Pada prakteknya kalau kita menggunakan air dari PDAM gitu ya, dari air sumur itu insyaallah adalah air tahur. Kemudian ibahah, harus menggunakan air yang mubah ya. Yakni air yang mubah untuk kita gunakan, untuk kita miliki dan gunakan, bukan air yang haram. Seperti misalkan kita merampas air milik orang lain kemudian kita gunakan untuk memandikan jenazah. Ini tidak boleh ya. Ini haram dan juga tidak sah menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i misalkan dan mazhab yang lain adalah haram tapi sah ya. Ini berdasarkan kaidah dalam mazhab Hambali bahwa an-nahyu yufidul fasad, larangan itu menimbulkan yaitu mengkonsekuensikan hukum fasad ya. Fasad itu tidak sah. Jadi kalau misalkan kita dilarang untuk mengambil air secara zalim, merampas air, mencuri air, dan seterusnya, begitu ya, maka itu berkonsekuensi tidak sahnya amalan ibadah yang kita gunakan dengan air tersebut. Contohnya adalah memandikan jenazah ini. Jadi kalau di mazhab Hambali, berwudu dengan air hasil rampasan, mandi wajib dengan air hasil rampasan, memandikan jenazah dengan air hasil rampasan, ini selain haram, haram karena merampas, dan juga ya haram karena menggunakan air tersebut, dan juga tidak sah amalan ibadah yang dibangun oleh yang digunakan menggunakan air tersebut. Wudunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah, kemudian mandikan jenazahnya tidak sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i maka ya mereka berpendapat yakni larangan tersebut tidak tertuju pada amalan ibadahnya. Tapi larangan tersebut hanya tertuju pada yakni airnya begitu ya. Jadi yang ketika dilarang itu adalah tentang airnya, maka itu tidak mempengaruhi yakni keabsahan dari ibadahnya. Yakni al-jihah munfakkah, kalau bagi yang paham bahasa Arab. Al-jihah munfakkah. Yakni larangan tersebut pada jihah ini, sedangkan sah tidaknya amalan pada jihah yang lain begitu ya. Sehingga tidak tepat kalau kemudian kita simpulkan amalan ibadahnya juga ikutan tidak sah. Ini konsekuensinya banyak di bab-bab yang lain. Seperti sebelumnya kita telah membahas bab sholat ya. Bagaimana hukumnya kalau seseorang menggunakan pakaian ya, pakaian hasil rampasan untuk sholat. Di mazhab Hambali tidak sah, tapi di mazhab Syafi'i sholatnya sah tapi dia haram karena telah menggunakan pakaian tersebut ya. Maka ini yakni ini sebuah kaidah yang banyak sekali masuk di berbagai bab fikih ya. Inilah di antara yakni min ru'usil masail, di antara masail yang terjadi perbedaan yang besar ya antara mazhab Hambali dengan misalkan mazhab Syafi'i. Taib. Kalau ditanyakan kepada ana lebih cenderung pada pendapat Syafi'i dalam masalah ini. Yani al-jihah munfakkah. Sisi jatuhnya larangan tersebut berbeda dengan sisi keabsahan dari amalan ibadah tersebut ya. Jadi yang haram adalah menggunakan airnya, tetapi amalan ibadahnya tetap sah ya, karena air yang digunakan adalah air tahur ya. Adapun cara mendapatkan air tersebut maka itu adalah masalah lain. Jadi keharamannya terbatas pada itu, tidak kemudian ya ta'adda, tidak kemudian berkonsekuensi juga pada yakni ketidakabsahan amalan ibadah tersebut. Baik. Wa fi ghasilin islamun wa aqlun wa tamyizun, ya. Syarat dalam orang yang memandikan, syarat untuk orang yang memandikan harus muslim, harus berakal, harus tamyiz. Tidak boleh anak kecil yang belum tamyiz, tidak boleh. Ya, jadi anak kecil walaupun belum baligh, selama dia sudah tamyiz boleh untuk memandikan jenazah, selama dia tahu yakni tata caranya. Wal afdalu thiqatun arifun bi ahkamil ghusl. Yang lebih utama adalah thiqah, terpercaya, dan arifun bi ahkamil ghusl, mengetahui hukum-hukum ghusl. Ya. Maka di sini yakni tentunya dipersyaratkan tambahannya, ya, tambahan syaratnya. Wal afdal di sini yang lebih utama, ya, syarat yang lebih utama adalah yakni thiqah. Jadi diutamakan orang yang thiqah, yakni terpercaya. Maksudnya apa terpercaya? Maksudnya adalah terpercaya ketika misalkan dia melihat sesuatu yang zahirnya adalah mustangkar, yakni zahir dari mayit tersebut adalah sesuatu yang bisa, yakni sesuatu yang diingkari oleh jiwa yang baik, begitu ya. Misalkan ada keburukan, maksudnya begitu ya. Kalau ada sesuatu yang keburukan, zahirnya saja bisa jadi, kita tidak boleh suuzon pada orang tersebut, pada mayit tersebut ya. Zahirnya ada sesuatu yang mustangkar, zahirnya ada sesuatu yang sepertinya itu aib, begitu ya. Maka orang ini harus thiqah, harus terpercaya dalam menjaga hal tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi itu zahirnya saja ya. Ingat, mayit tersebut sudah bukan mukallaf. Mayit tersebut sudah bukan mukallaf. Amalannya sudah selesai di dunia. Amalan catatannya juga sudah selesai, ya. Bisa jadi kondisi yang tampak itu cuma zahir saja dan itu ujian bagi kita sekarang. Ya, adapun amalan dia sudah selesai, tapi amalan kita belum selesai. Buku catatan kita masih tertulis di sini. Apakah kita mau su'udzon sama dia atau tidak, ya. Jadi kurangi membaca majalah yang yang sering membahas masalah ini. Afwan. Ya, biasanya majalah-majalah ada yang membahas sisi ini kemudian diambil ibroh, ya, masyaallah. Itu jadinya menakut-nakuti dan mengajarkan untuk su'udzon pada jenazah. Kemudian penulis berkata, wa idza akhadha fi ghuslihi satara auratahu wujuban wa sunnat tajriduhu. Ketika dia itu mau memandikan jenazah tersebut, ya, satara auratahu wujuban, dia harus menutup aurat dari jenazah tersebut secara wajib, ya. Jadi wajib untuk menutup jenazahnya, ini ijma, ya, tidak boleh ditampakkan kecuali kalau misalkan jenazah tersebut masih kecil, ya, di bawah umur 7 tahun, masih anak kecil gitu, masih balita yang tidak memiliki hukum tentang auratnya, begitu ya. Jadi tidak masalah, tetapi tentunya tetap lebih afdal untuk ditutupi. Wa sunnat tajriduhu, disunnahkan untuk melepas pakaiannya, ya, untuk dimandikan. Wa satruhu 'anil uyuni tahta sitrin, dan ya, ditutup dari mata orang yang bisa melihat orang tersebut, gitu ya. Jadi tidak hanya auratnya ditutup, akan tapi hendaknya jenazah tersebut dimandikan di sebuah, yakni satr, di sebuah tempat yang tertutup, bisa dengan ada bilik, bisa dengan ditutupi tirai atau semacamnya, gitu ya. Jadi tidak hanya auratnya yang tertutup, karena bisa jadi auratnya sudah tertutup tapi aktivitas memandikan bisa dilihat oleh orang dari jauh begini. Maka itu disunnahkan untuk ditutup juga. Kalau di desa Ana dulu ada, yakni orang-orang langsung bikin bilik, ya, portable begitu ya, di dekat atau di mengelilingi tempat untuk mayit tersebut dimandikan, ya, di biasanya di halaman rumah itu kalau di kampungan, nah. Maka ini adalah, ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi auratnya harus ditutup, ada, akan tapi ini hukumnya sunnah, ya. Jadi lebih baik, ya, ada tirai atau semacam bilik untuk menutup aktivitas memandikan mayit tersebut sehingga tidak dilihat oleh orang-orang, tidak dilihat oleh sebarang orang. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti tadi, khawatirnya secara zahir tampak sesuatu yang kemudian dinilai orang sebagai aib, membuat orang suudzon pada mayit tersebut, sebagaimana telah kita katakan tadi, mayit tersebut sudah selesai urusannya di dunia. Adapun kita masih belum selesai urusannya. Kita mau pilih suudzon atau kita mau pilih ya udah doakan saja, begitu ya. Taib. Wa kuriya huduru ghairi mu'inin fi setelah suudzon biasanya apa? Setelah suudzon itu biasanya kemudian ghibah. Kemudian ditulis di majalah. Ayo. Maka dosanya bertingkat-tingkat. Wa kuriya huduru ghairi mu'inin fi ghuslihi. Makruh untuk yakni hadir orang-orang yang tidak punya urusan dengan memandikan jenazah tersebut. Orang yang tidak punya urusan, bukan yang memandikan dan juga bukan orang yang bertugas untuk membantu orang yang memandikan, maka makruh untuk hadir juga. Buat apa? Tidak diperlukan di situ, ya. Dan sama seperti tadi. Kalau misalkan ada yang zahirnya kurang menyenangkan, maka itu khawatirnya akan menjadi ya objek suudzon dan omongan orang. Tsumma nawa wa sama wujuban. Kemudian orang yang mau memandikan mayit ini, dia wajib untuk berniat untuk memandikan dan wajib untuk mengucapkan tasmiyah bismillah. Ini sama seperti kaidahnya Hanabilah dalam masalah wudu dan mandi, bahwa mengucapkan tasmiyah bismillah, kalau tasmiyah itu bismillah, kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka wajibnya mengucapkan tasmiyah ini adalah pendapatnya Hanabilah. Kalau Syafi'iyah mengucapkan tasmiyah itu sunnah. Mengucapkan tasmiyah itu sunnah. Seperti misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu liman lam yadhkir ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang jadi landasan bagi Hanabilah untuk mengatakan wajibnya tasmiyah pada wudu. Demikian pula pada ghusl, kiasan alal wudu, dikiaskan terhadap wudu. Ketika mandi dan juga ketika mandikan jenazah, wajib mengucapkan tasmiyah sebelumnya, bismillah. Akan tapi Syafi'iyah, apa dalilnya Syafi'iyah? Dalilnya adalah hadis tersebut dhaif. Ya, hadis tersebut dhaif, dan ini memberikan kita pelajaran bahwa ini di antara masalah fikih yang susah untuk ditentukan, ya. Yakni bagi para penuntut ilmu, kalau sudah masalah keabsahan hadis, apalagi bagi orang awam, ini adalah di antara masalah yang susah untuk mempertimbangkan mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat, gitu ya. Jadi ini terutama penuntut ilmu dan orang awam harus, yakni ketika mengetahui suatu pendapat dan mengetahui bahwa di situ adalah pendapat khilafiyah, maka harus yakni tawadhu, yakni harus kita mengamalkan pendapat tersebut karena memang itu pendapat yang kita pelajari, misalkan dari guru kita, dari ustaz kita, dari syekh kita misalkan. Akan tapi juga tidak boleh terlalu kencang dalam mengingkari, ya. Ini tidak boleh mengingkari pendapat lain. Karena kebanyakan misalkan seperti ini, contoh masalah ini begitu ya. Masalah ini ya, perbedaan pendapat dalam masalah tasmiyah ini kembali pada apakah hadis tersebut ya sahih atau dhaif. Ya. Maka apa yang bisa kita katakan? Ya, ini bagi orang awam seperti kita semua. Apa yang bisa kita katakan? Apakah kita bisa menilai hadis tersebut sahih atau dhaif? Ya, ilmu hadis itu ilmu yang susah. Maka ini wajib bagi seseorang untuk yakni sadar diri, ya, sadar diri kapasitas masing-masing. Kalau bukan ahlinya maka tidak boleh terlalu kencang dalam berbicara, ya. Nah, seperti yang kita lihat misalkan di banyak di sosial media. Taib. Dalam masalah ini, kalau ana lebih cenderung pada pendapat bahwa hadis tersebut dhaif, ya. Itulah yang disebutkan misalkan oleh An-Nawawi rahimahullah dan sebagian ulama yang lain. Sehingga mengucapkan tasmiyah itu sunnah. Wa sunnah ayyir fa'ra saghairi hamilin ila qurbi julusi. Disunnahkan untuk mengangkat kepala si mayit tersebut sampai mendekati mau duduk. Jadi dibaringkan, dan dibaringkannya itu sebaiknya bagian kepala lebih tinggi daripada bagian kaki supaya yakni airnya tidak apa namanya, airnya supaya lancar begitu ya. Dan juga misalkan nanti ketika ada sesuatu yang keluar dari kubul atau duburnya bisa langsung turun ke bawah begitu ya. Akan tapi tetap ya di awal-awal disunahkan untuk mengangkat kepalanya dan badannya, badan bagian atasnya ya, sampai mendekati posisi orang mau duduk ya. Jadi sekitar ya 45 derajat atau lebih dari itu ya, mendekati posisi mau duduk. Wa yasiru batnahu birifkin. Kemudian ya tekan perutnya secara lembut. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar apa yang ada di dalam perutnya tersebut keluar. Ya, benda najis yang ada di dalam perutnya, ususnya keluar ya. Dan ini sembari di apa? Sembari disirami ya, sembari disirami sehingga nanti bisa yakni bersih begitu ya. Wa yakunu thamma bahurun. Ketika melakukan hal ini maka harus yakni dipasangi juga bakhur, yakni pewangi, yakni wangi-wangian. Tujuannya apa? Tujuannya agar tentunya tidak bau ya, karena bisa jadi ada najis yang keluar. Wa yukthiru sabbal ma'i hina idzin. Kemudian memperbanyak ya menyiramkan air pada bagian di bawah perutnya, yakni supaya benda najis yang keluar ketika orang yang memandikan jenazah tersebut menekan perutnya begitu ya dengan lembut, supaya ketika perutnya ditekan benda najisnya ini keluar ya, kenakan wangi, apa namanya, semprot-semprot wangi-wangian begitu ya, supaya tidak mengganggu kalau misalkan ada najis yang keluar, dan ya siram dengan air yang banyak. Tsumma yalufu ala yadihi khirqatan mabdulatan fayunajjihi biha. Kemudian orang yang memandikan mayit tersebut yakni membalut tangannya dengan khirqah, dengan kain yang sudah dibasahi dengan air, kemudian diceboki. Ya, kemudian diceboki sembari disiram tentunya. Wa haruma massu aurati man lahu sab'u sinin. Diharamkan untuk menyentuh aurat jenazah yang sudah berumur 7 tahun. Ya, ini dalam rangka memuliakan jenazah tersebut dan memuliakan orang yang memandikan jenazah tersebut. Jangan disentuh dengan tangan tanpa adanya ha'il, tanpa adanya pembatas. Tsumma yadkhilu ibhamahu wa sababatahu wa 'alayhi ma khirqatun mablulatun bima'in baina shafatayhi fayamsahu asnanahu wa fi mankhirihi fayunazzifuhuma. Kemudian ya setelah itu tentunya ya ganti kain yang lain, jangan menggunakan kain yang sama. Gunakan kain yang lain, kemudian yakni masukkan ya jari, ibu jari dan telunjuk dari orang yang memandikan mayit tersebut dimasukkan ke mulut dari si jenazah. Tujuannya apa? Untuk dibersihkan ya giginya, yakni dibersihkan mulutnya. Kemudian ya bisa disiram, kemudian setelah itu ya memasukkan ke lubang hidungnya. Jadi ini pengganti dari kumur-kumur dan istinsyak, pengganti dari matmadah dan istinsyak. Tidak dimasukkan air begitu ya, tapi yakni dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi ya, dililitkan ke tangan, kemudian tangan kita itulah yang masuk. Tsumma yuwaddi'uhu istihbaban. Kemudian disunahkan untuk memwudukan mayit ini. Ya, disunahkan untuk memwudukan mayit ini. Ini berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Jadi disunahkan untuk berwudu, disunahkan untuk mewudukan mayit tersebut. Dan tentunya caranya sama seperti kita berwudu begitu ya. Kita mulai tadi kan sudah pengganti matmato, pengganti kumur-kumur dan istinsyak, kemudian basuh wajah. Nah, untuk membasuh wajah, mayitnya sudah dibaringkan lagi ya, tentunya. Mayitnya sudah dibaringkan lagi. Kalau tadi kan ketika mayitnya ditegakkan posisi mendekati duduk, itu tujuannya untuk perutnya ditekan ya. Tapi ini dengan catatan tadi, catatannya lupa kita bahas, ghairi hamil, yakni orang yang bukan hamil. Kalau jenazah tersebut hamil, maka sebaiknya tidak ditekan karena itu bisa yakni membahayakan ya. Taib. Kemudian ketika dibaringkan ya, maka kemudian tadi mulutnya dibersihkan, lubang hidungnya dibersihkan. Nah, caranya untuk memudukkannya, maka ini mulut sama hidungnya itu ditutupi begitu ya. Jadi kan jenazahnya terbaring, ditutupi dari atas kemudian disirami air begitu ya. Tujuannya apa? Supaya air tidak masuk ke lubang hidung dan ke mulutnya. Dibutuhkan seperti biasa, ya, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, usap kepala, kemudian basuh kaki hingga mata kaki. Wala yudkhilu ma'an fi famihi wa anfi. Jangan masukkan air ke dalam mulutnya dan hidungnya. Ini seperti yang telah kita bahas tadi. Wa yasilu ra'sahu bi rawati sidri wa badanahu bi suflihi. Kemudian setelah wudu selesai, ya, wudu sudah selesai sekarang. Nah, sekarang waktunya untuk memandikan. Ya, waktunya untuk memandikan jenazah tersebut. Gimana caranya? Kita harus sediakan sidr, daun bidara terlebih dahulu. Ini yang berdasarkan yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, ighsiluhu bima'in wa sidr. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Tapi bagaimana caranya menggunakan daun bidara tersebut untuk memandikan jenazah ini? Caranya adalah kita ambil beberapa helai daun bidara, ya, kita taruh di sebuah wadah, kita tumbuk-tumbuk, thayyib, setelah menjadi daun-daun yang serpihan daun yang kecil begitu ya, maka kemudian ditaruh ke ember air begitu ya, air yang di ember begitu ya, seember air, kemudian diaduk-aduk ya, sekedar diaduk-aduk begini itu nanti akan menimbulkan busa-busa. Busa-busa inilah yang disebut rawatis sidr. Busa-busa inilah yang kemudian disebut oleh penulis, ini bahasa istilah ya, ini yang harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu, ketika membahas atau membaca sebuah kitab harus tahu istilah-istilahnya. Apa itu rawatus sidr? Rawatus sidr itu adalah busa yang diakibatkan oleh daun sidr tadi. Jadi serpihan daun bidara ketika dimasukkan ke air, kemudian diaduk-aduk aja begini pakai air, itu nanti akan ada busa yang kita bisa ambil dari permukaan air serut. Nah, ini terkumpul busa-busa di sini. Nah, busa-busa ini, dengan busa-busa inilah ya, tentunya dengan airnya sedikit begitu ya. Dengan cara itulah kita membasuh kepala dan jenggot dari dan rambut tentunya dari mayit ini. Baik. Kemudian itu untuk membasuh kepalanya. Untuk membasuh seluruh badannya yang lain, maka dengan yakni air yang sudah bercampur dengan serbuk atau serpihan daun bidara tadi. Bukan serbuk mungkin ya, enggak mungkin sampai serbuk ya, tapi cukup serpihan aja. Antum kuat numbuk sampai jadi serbuk. Yakni mungkin terlalu berlebihan. Tapi serpihan saja sudah cukup ya. Yakni tapi tentunya kalau lebih halus ya lebih anda tidak bisa katakan lebih baik, tapi ya mungkin ya lebih bagus begitu ya. Dengan serbuk dan air begitu itu digunakan untuk memandikan badannya yang lain. Jadi kalau untuk kepala dan jenggotnya dan rambutnya, maka itu dengan busa, air busa dari daun bidara. Adapun badannya, maka dengan air dan serpihan daun bidara tadi. Mengapa ya ini untuk kepala itu kita gunakan air busa ya, tidak dengan serpihannya? Karena kalau dengan serpihannya kita bayangkan nanti serpihannya akan ya ini masuk ke sela-sela rambut dan jenggot begitu ya, susah untuk dibersihkan. Tentunya untuk bagian badan tentunya setelah misalkan masih ada ternyata ada serpihan yang tertinggal di badannya ya, itu disiram tentunya ya, harus pastikan bersih ya badan mayit tersebut dari serpihan daun bidara setelah selesai disiram. Baik. Dan tentunya ketika menyiram badan itu tetap harus ya, bayangkan ini mayit Tadi telah kita katakan disunnahkan untuk melepas seluruh pakaiannya, tapi di misalkan ada kain yang digunakan untuk menutupi auratnya begitu ya. Jadi kain tersebut sekedar diletakkan di atas si mayit tersebut. Ketika kita mau menyiram bagian yang ada di bawah kain tersebut, yakni daerah auratnya, maka diangkat sedikit kemudian disiramkan, yakni diangkat sedikit kemudian disiramkan dengan gayung ke bagian yang ditutup dengan kain tersebut begitu ya. Jadi jangan jangan kemudian kita angkat kemudian sehingga kita bisa melihat auratnya, tidak demikian. Orang yang memandikan jenazah tersebut tidak boleh juga melihat auratnya. Baik. Wa yasilu shiqqahul ayman tsumma al-aysar tsumma yufidul ma'a ala jami'i badan. Yani dahulukan daerah yang kanan, kemudian daerah bagian tubuhnya yang kiri, kemudian ya siramkan air ke seluruh badannya. Dan tentunya yang namanya jenazah kan tidak bisa bolak-balik badan sendiri. Ya, kita basuhkan bagian atasnya terlebih dahulu, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian ya diangkat. Itulah mengapa ya ada yang membantu mengangkatkan badan mayit tersebut begitu ya. Kemudian disiramlah bagian belakangnya, punggungnya. Tentunya tanpa harus melihat juga auratnya gitu ya. Ya, ini aurat dari bagian belakangnya. Baik. Wa kuriha iqtisarun ala ghuslihi marratan. Makruh untuk yakni membatasi memandikan jenazah ini hanya dengan satu kali basuhan. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aytunna dzalik." Ya, basuhlah ia, siramlah ia dengan 3 kali atau 5 kali atau yang lebih banyak dari itu kalau engkau melihat adanya kebutuhan untuk hal tersebut, bima'in wa sidrin, dengan air dan daun bidara. Taib. Illam yakhruj syai'un, kalau tidak keluar sesuatu. Jadi kalau 1 kali sudah cukup, tadi kita katakan ya makruh gitu ya, tapi tidak haram begitu kan, tapi makruh. Dan ini 1 kali ini kalau tidak keluar benda najis. Bisa jadi seorang mayit yakni ketika dicuci ya disiram gitu ya, ketika dimandikan, maka ternyata ada benda najis yang masih keluar, kencingnya masih keluar ternyata, atau dari duburnya misalkan masih ada yang keluar. Kalau masih ada yang keluar, fa in kharaja wajaba i'adatuhu ila sab'in. Kalau ada yang keluar maka wajib untuk diulang itu basuhannya ya sampai 7 kali. Yani maksudnya adalah misalkan dibasuh 1 kali kok masih keluar, basuh 2 kali kok masih keluar, basuh 3 kali kok masih keluar, kok sampai 7 kali. Ternyata kalau setelah 7 kali kemudian masih keluar, maka ini ya fa in kharaja ba'daha khushiya bikutnin. Maka ini ya kalau sudah dibasuh 7 kali dan benda najis masih keluar, maka harus ditutup dengan cukup ditutup dengan kapas. Ya. Tidak perlu dibasuh lagi. Kenapa? Karena ya ini berarti adanya kebutuhan untuk itu ditutup begitu ya. Jalur keluarnya tersebut dengan kapas. Fa illam yastamsik fa bitinin hurrin. Kalau tidak bisa dengan kapas tetap masih keluar, maka dengan tanah ya. Ya, dengan tanah yang tin ya, tanah yang bisa yakni menahan keluarnya benda najis tersebut ya, tanah yang hurin yakni kholis, tanah yang murni ya, yakni tanah liat bisa jadi ya, atau sesuatu yang memang bisa menahan tidak adanya keluar benda najis lagi begitu ya. Tsumma yasilul mahal, kemudian setelah ditutup maka daerah tersebut dibersihkan ya, karena pasti ada sisa-sisanya, dibersihkan ya. Wa yuwaddau wujuban, kemudian diwudukan secara wajib ya. Yakni ini khusus bagi orang yang masih ada keluar benda najis. Jadi setelah ditutup, dibersihkan, setelah ditutup ya, karena pasti masih ada yang keluar kan tadi setelah basuhan yang ketujuh, Setelah ditutup, daerah yang terkena basuhan yang ekstra ini, apa benda najis yang masih keluar ini, maka itu dibersihkan, kemudian diwudui. Ya, mayit tersebut wajib untuk diwudui kembali. Kenapa demikian? Karena ini berarti seperti kalau ini orang masih hidup, berarti apa? Dia sudah dimandikan, tapi kemudian masih ada najis yang keluar. Berarti kalau dia mau sholat, dia harus wudhu. Nah, demikian pula wajib wajib bagi kita untuk mewudhukan si mayit ini lagi. Jadi wudhu yang pertama tadi sunnah, tapi kalau ada kasus ini benda najisnya masih keluar, maka wajib untuk diwudhukan kembali. Wajib ya, wajib untuk diwudhukan kembali. Wasaktun wasiktun li arba'ati ashur kamauludin hayyan. Yakni bayi yang keguguran tapi sudah mencapai usia 4 bulan kandungan, maka ini seperti ya bayi yang meninggal sudah dalam kondisi bayi yang dilahirkan kemudian meninggal, begitu ya. Jadi hukumnya sama. Kalau kurang dari 4 bulan, maka ya tidak diperlakukan sama. Baik. Jadi kalau bayinya atau janin ya berarti ya, afwan. Berarti janin istilahnya. Janin yang usianya 4 bulan itu hukumnya seperti bayi yang dilahirkan secara normal begitu ya. Berarti dia yakni sudah teranggap sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, jadi sudah dianggap makhluk yang hidup begitu ya. Kamuludin hayyan, seperti bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup, maka dimandikan, disolati ya. Ini kalau sudah 4 bulan janinnya. Kalau di bawah dari 4 bulan maka tidak, yakni tidak dimandikan dan tidak disolati, tapi dikuburkan. Nah, taib. Dan ini ijma para ulama ya. Janin yang di bawah 4 bulan maka ijma tidak dimandikan dan tidak disolati, tapi ditutup dengan ya, dibalut dengan kain kemudian dimakamkan. Alasannya adalah karena ruh belum ditiupkan, jadi masih teranggap belum masih teranggap bukan manusia, yakni belum memiliki ruh. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Ya, ternyata walaupun Anda mengira bahwa ini pembahasan ini cukup cepat, tapi ternyata sampai jam 9 juga kita hanya membahas mandikan mayit. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang mengkafani mayit. Tapi sebelumnya, Ana izin dulu sebentar, satu menit saja ada suatu hal sebentar. Sebentar ya Pak ya. Ustaz. Taib, afwan. Tampaknya Anda terlempar barusan. Silakan jika ada pertanyaan. Suara Anda terdengar? Terdengar, Ustaz. Taib. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas materi yang disampaikan. Masya Allah, sangat bermanfaat. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada yang resen, Kang Edi? Iya, mungkin Anda bacakan dulu yang tadi sudah masuk. pertanyaan pertama dari Pak Nugraha. Assalamualaikum ilaikum wafakumullah Ustadz dan tim Ittiba Mengaji, izin bertanya terkait prosesi memandikan jenazah, apakah diperbolehkan untuk seorang anak putra atau putri untuk memandikan ayah dan ibunya? Jazakumullah khairan. Mikan Ustaz. Taib, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya tentang siapa yang memandikan ya. Maka mungkin bisa dimurojaah ya, itu pembahasan yang lebih terperinci itu telah dibahas sebelumnya ya. Jadi ada beberapa kaidah dalam masalah ini. Nah, sepertinya mungkin lebih baik lihat rekaman supaya lebih jelas mungkin. Baik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan yang interaktif dari Bu Firly ya. Kepada Bu Firly, tafadoli. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran atas waktunya, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan seluruh keluarga dan berpahala jariah yang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ahwan izin bertanya mengenai pertanyaan yang umum terkait dengan perkara ini dan mungkin bermanfaat untuk perkara yang lainnya. Bila mana kami para tolabun ini menghadapi tadi masalah perbedaan pendapat di antara para ulama, maka sesungguhnya nasihat yang baik bagi kami itu mengacu kepada pendapat yang paling rajih atau mengacu kepada pendapat jumhur ulama, karena kalau tidak salah ada kaidah juga bahwa pendapat jumhur belum tentu itu yang paling benar. Demikian, jadi sesungguhnya sebaiknya yang baik bagi kami mengerjakan yang mana bila terjadi perbedaan yang demikian. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang harus kita amalkan adalah yang paling kuat dalilnya. Ya, pendapat jumhur belum tentu merupakan pendapat yang lebih kuat dalilnya. Nah, makanya gitu. Jadi harus mengamalkan pendapat yang lebih kuat dalilnya. Cuma masalahnya bagaimana kita mengetahui pendapat yang lebih kuat dalilnya. Maka kalau kita penuntut ilmu yang sudah bisa mandiri menelaah sendiri, ya, maka silakan telaah sendiri dalilnya, buka kitab langsung dan seterusnya. Tapi kalau kita belum bisa ke sana, maka amalkan pendapat yang sudah kita sampai. Sudah kita pelajari, pendapat yang sudah sampai ke kita dan kita pelajari dalilnya. Sudah diterangkan ke kita oleh guru kita misalkan di kajian dalilnya begitu ya. Misalkan ada dua pendapat, pendapat yang ini saya sudah mempelajarinya, dalilnya lebih lengkap daripada atau lebih kuat daripada minimal yang kita pelajari saat ini gitu, daripada pendapat yang satunya. Maka amalkan pendapat yang dalilnya sudah sampai ke kita. Itu yang wajib bagi kita gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya kita belum belajar sama sekali, kita nggak tahu sama sekali tentang dalilnya, jadi kita benar-benar buta, ini pendapat A begini, pendapat B begitu, mana yang benar, atau kita sudah dapat dalilnya masing-masing dan kita malah bingung, ini kayaknya kuat, ini kayaknya juga kuat, begitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah ikuti orang yang lebih kita percayai dari segi ketakwaan dan kewaroan. Ikuti pendapat ulama yang lebih kita percayai dari segi ketakwaan dan kewaroan. Nah. Baik. Boleh satu lagi Ustaz? Nah, silakan. Sekiranya ada dua pendapat yang berbeda, yang kedua-duanya itu tentu memiliki sandaran dalil dan keduanya itu boleh, apakah kita boleh kadang-kadang mengamalkan yang satu lalu kadang-kadang mengamalkan yang satu? Demikian Ustaz. Apakah boleh begini? Iya, hal tersebut ya tidak boleh karena itu berarti beramal dengan menggunakan sekedar hawa nafsunya. Nah. Baik. Semisal kayak sholat begitu ada dua macam duduk pada saat sebelum pada saat bangkit dari sujud kan duduknya boleh Tawarruk atau iftiros? Ya, istiros atau yang selain itu kadang-kadang Rasulullah juga kedua telapak kakinya bertumpuk, saling bersilang, kadang-kadang semacam itu. Nah, kadang-kadang ada juga yang semisal sholat sholat apa namanya sholat subuh, ada yang meyakini bahwa dua rakaat itu duduknya istiros, ada yang meyakini tawarruk. Nah, kalau sedang kadang-kadang sedang lelah gitu, terus memilih yang tawarruk, demikian bagaimana ya Ustaz? Ya, yang benar adalah pelajari dulu mana yang lebih benar, lebih kuat ya, lebih kuat baik. Dalilnya. Baik, baik. Baru kemudian amalkan pendapat tersebut. Dan na'am, para ulama dalam beberapa kondisi tertentu memilih menggunakan pendapat yang lain ketika ada ya sesuatu kebutuhan yang besar. Misalkan ya, misalkan seorang ulama yang beliau tidak berpendapat disyaratkannya kunut subuh, tapi kemudian suatu saat diminta untuk mengimami di masjid yang jamaahnya itu pada kunut subuh semua. Maka ulama tersebut yang menjadi imam, kebetulan pada satu jadi imam, maka beliau memilih untuk melakukan kunut subuh. Nah, ini tidak masalah karena adanya kebutuhan untuk itu. Kalau tidak, maka ribut nanti satu masjid ya. Kalau seperti ini tidak mengapa, tapi hukum asalnya adalah kita harus pelajari terlebih dahulu mana pendapat yang lebih kuat dalilnya ya, kemudian itulah yang kita amalkan. Nah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau ini terkait masalah ibadah. Nanti kalau kita menuju ke terkait masalah muamalat halal haram, kalau kita terkadang amalkan ini, terkadang amalkan itu, nanti ujung-ujungnya nanti kita akan menghalalkan seluruh. Selama ada pendapat yang menghalalkan, kita akan ambil pendapat yang menghalalkan. Oh iya ya. Nah, iya. Itu tidak baik. Ya. Nah, jazakallah khairan katsiran atas nasihatnya Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Bu Phil ini posisinya di London Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. London itu banyak sekali kaum muslimin. Ya, Hanafi. Sampai-sampai disebut Londonistan. Ya, kebanyakan Hanafi. Anak rindu sekali dengan masjid itu, Central Mosque di London. Oh, East London. East London Masjid. Ya, East London ya, yang seperti ya, Masjid ya. Damaskus itu. Ya, alamannya ya, ya. Luas. Nah. Tapi bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Nana Adha. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Pertanyaan ada 4 Ustaz, Anda bacakan satu-satu saja Ustaz ya. Nah. Pertanyaan pertama, untuk memandikan apakah boleh jika menggunakan air dengan selang yang menyala terus? Ya, tentunya lebih baik kalau tidak menyala terus, karena itu khawatirnya akan mubazir ya, akan mubazir. Tapi kalau misalkan tidak ada lagi ya, atau susah, maka itu tidak mengapa insya Allah. Tapi ini babnya masalah mubazir aja. Allah. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan kedua, untuk air busa bidara dan air yang dicampur dengan serpihan tumbukan daun bidara, apakah ini dibilasan terakhir setelah wudu? Itu Ustaz. Itu setelah diwudukan ya, wudu yang pertama tadi yang sunnah begitu ya. Karena kalau wudu yang kedua yang wajib itu hanya kalau kondisinya benar najis tetap keluar. Nah, kalau nggak ada benda najis yang keluar, kan wudunya cuma sekali aja, itu di awal. Setelah selesai diwudukan, baru kemudian kita menggunakan air yang dicampur dengan bidara tadi. Jadi itu adalah bilasan yang, itulah bilasan yang memandikan, itulah yang kita sebut memandikan jenazah tersebut. Gitu. Jadi itu bukan bilasan terakhir dari wudu, akan tapi itu adalah bilasan memandikan mayit itu sendiri. Menggunakan air yang dicampur dengan bidara tadi. Entah busanya atau dengan serpihannya. Jadi kalau dengan busanya itu untuk kepala, dengan serpihannya itu untuk badannya. Tapi di sini memang di Hanabilah juga ada perbedaan pendapat. Misalkan Ibnu Qudamah Al-Hambali, rahimahullah, beliau berpendapat bahwa seluruh badan pakai air busa. Jadi bukan pakai air yang dengan serpihan. Itu pendapat yang lain. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang baku di Hambali yang disebutkan oleh penulis, maka dibedakan untuk kepala air busa, air dengan busa, dan untuk badan air dengan serpihan yang bercampur dengan serpihan dan bidara tadi. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, untuk pembatas tangan, apakah jika memakai sarung tangan medis seperti dokter dibolehkan dan apakah harus diganti sarung tangan medis jika selesai membersihkan dubur mayat? Iya, wallahualam itu boleh ya, insyaallah. Intinya adalah tidak bersentuhan langsung dengan yakni tempat keluarnya, yakni dengan kubulan tubuh, ya, tempat keluarnya najis tadi. Kemudian pertanyaan barusan apa Pak? Ketika kemudian apakah harus diganti? Ganti sarung tangan medis jika selesai membersihkan dubur. Sebaiknya begitu ya. Setelah itu kan apa? Setelah itu kan masukkan ke mulut kan sama lubang hidung untuk yakni jadi membersihkan kubul dan dubur itu ketika mayitnya ditegakkan hampir posisi duduk, kemudian perutnya ditekan sedikit gitu ya dengan lembut. Kemudian kan ada najis yang keluar. Nah, ketika kita menceboki, kita pakai sarung tangan tersebut kan. Setelah itu kita mau ngapain? Kita mau mewudukkan. Mewudukkan yaitu pengganti kumur-kumur dan pengganti istinsyak dengan menggunakan air yang tangan kita yang sudah dibalut tadi, kemudian dibasahi dengan air, kemudian dimasukkan. Nah, kalau ini bekas dari saya sama seperti untuk orang hidup, mau nggak kita? Setelah kita istinja, kemudian kita mau kumur-kumur menggunakan kain yang sama atau sarung tangan yang sama. Maka perlakukan, kata para ulama, perlakukan mayit ini seperti orang hidup. Misalkan pakai airnya, jangan pakai air yang terlalu dingin. Sebagaimana antum nggak mau mandi dengan air yang terlalu dingin ini, jangan juga mandikan mayit ini dengan air yang terlalu dingin. Atau terlalu panas. Misal. Nah, Mbak. Baik, Ustaz, bisa kelahiran. Pertanyaan yang keempat, apakah ada tuntunan jika sudah memandikan jenazah, kita harus mandi wajib? Ya. Di mazhab Hambali, setelah memandikan jenazah, maka wajib untuk wudu. Wajib untuk wudu, tapi sunnah untuk mandi. Ini mazhab Hambali. Karena landasnya adalah fatwa sahabat, fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau itu memerintahkan untuk berwudu setelah memandikan jenazah. Dan mazhab Hambali itu berfatwa dengan pendapat sahabat, dengan fatwa sahabat. Dan ini adalah fatwa sahabat. Tapi di mazhab Syafi'i, mereka sebenarnya juga berpendapat dengan fatwa sahabat. Akan tapi dalam masalah ini mereka tidak mengambil perkataan Ibnu Abbas tersebut. Perkataan Ibnu Abbas tersebut dipahami dengan perintah yang sunnah. Sehingga kalau di mazhab Syafi'i, sunnah untuk berwudu dan demikian pula sunnah juga untuk mandi. Jadi setelah mandikan jenazah, cuma disunatkan saja kita untuk wudu dan juga mandi. Gitu ya. Enggak wajib. Kalau di Hambali itu wajib. Wudunya saja yang wajib, tapi ghuslnya enggak. Dalam masalah ini ada lebih cenderung pada pendapat, lagi-lagi pendapat Syafi'inya. Nah. Baik, Ustaz, bisa kalau jelasannya. Berikutnya pertanyaan interaktif, Ustaz, dari Ibu Ida Rashad Tafadoli. Ya, jazakallah khairan admin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kemudahan menjawab amin, pertanyaan amin. Ana. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga semua jemaah kajian dan umat Islam dimanapun berada. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, ada satu di luar tema dan satu dalam tema. Semoga diberi kemudahan untuk menjawabnya, Ustaz. Pertanyaannya yang pertama di dalam tema, kalau di Swedia itu mayat dikuburkan setelah beberapa hari, Ustadz ya, disimpan di lemari es dulu untuk sebelum penguburan dan mayat tidak dibawa ke rumah. Mungkin bisa seminggu sampai ke dua minggu gitu, kadang lebih Ustadz, tergantung proses administrasinya begitu. Pertanyaannya, kapankah berlaku itu pertanyaan nungkar nangkir yang ditanyakan kepada mayit, apakah ditunggu sampai masuk kubur atau sudah berlaku setelah beberapa hari begitu Ustadz? Dan apakah hukum, apakah ada deritanya buat si mayit yang dikubur lama begitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Dan yang kedua, kalau kita membawa seorang bersuamikan mu'alaf begitu Ustadz, sebesar apakah hisab tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti di akhirat kalau suaminya tidak seperti expect apa, tidak Islam tapi mungkin tidak bisa mengimami, tidak mengerjakan yang sunah-sunahnya begitu Ustaz, apakah ada hisabnya buat istri yang mengajak membawa suami masuk Islam ketika menikah? Nah, itu saja dulu Ustaz. Nah, jazakallah khairan Bu. Tentang pertanyaan yang pertama, kalau memang di negeri tersebut, di Swedia ini ya, tidak bisa untuk mempercepat, tidak ada pilihan lain, maka ya semoga tidak mengapa ya, semoga tidak mengapa. Karena ini terkait dengan apa, peraturan pemerintah atau administrasi di sana begitu. Jadi semoga itu tidak mengapa ya, tetapi tentunya tetap hukum asalnya adalah segera ya, kita harus bersegera mengurus jenazah tersebut. Tapi kalau memang terbentur dengan hal tersebut ya, maka semoga tidak mengapa. Terkait dengan malaikat munkar dan nakir, kapan mereka datang, maka zahirnya adalah ketika setelah dikuburkan ya. Akan tapi dalam masalah ini para ulama telah menjelaskan ini adalah perkara ghaib yang kita tidak benar-benar tahu begitu ya. Jadi dalil-dalil yang menyebutkan itu biasanya dalil yang dipahami itu keumuman orang. Keumuman orang adalah ketika meninggal kemudian segera diurus, kemudian setelah dikuburkan baru kemudian ada malaikat munkar dan nakir gitu ya, menanyakan memberikan fitnah kubur. Fitnah kubur yakni tiga pertanyaan kubur. Ujian kubur ya maksudnya. Fitnah kubur itu maksudnya ujian kubur. Tapi para ulama menjelaskan ini perkara ghaib, sehingga bagaimana misalkan ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian jenazahnya tidak ditemukan misalkan, sehingga tidak dikuburkan, apakah kemudian malaikat munkar dan nakir tidak datang kepada orang tersebut begitu ya? Maka ini tidak perlu ditanyakan. Ini bahkan para ulama menjelaskan tetap itu akan didatangi dan ditanyakan begitu ya. Jadi ini kembali ke perkara ghaib. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan maka itu yakni bisa dipahami itu berdasarkan keumuman yang terjadi. Keumuman yang terjadi adalah segera diurus kemudian dimakamkan, dikuburkan begitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal dunia ya, kemudian badannya hancur lebur begitu ya, atau tenggelam di laut kemudian tidak bisa dikuburkan, maka kata para ulama tetap ditanyai oleh munkar dan nakir. Nah, kemudian tentang pertanyaan yang kedua, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan pertama, jadi bisa jadi sudah didatangi munkar dan nakir, kita tidak tahu, itu hal gaib intinya begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kewajiban kita? Masya Allah, alhamdulillah, yakni kita harus bersyukur, itu yang pertama dulu. Bersyukur bahwa suami kita tersebut, alhamdulillah, minimal sudah muslim ya. Kedepannya adalah tinggal, yakni mengajaknya bersama-sama untuk menuntut ilmu syar'i. Saran anak adalah dekatkan dengan majelis ilmu. Ya, dan ini saran yang sering Anda sebutkan, cari topik atau materi yang dia sukai. Misalkan dia sangat menyukai sirah misalkan. Ya udah cari kajian tentang sirah dari ustadz yang terpercaya atau ulama yang terpercaya begitu ya. Jadi itu yang dikenalkan terlebih. Cari hal-hal yang dia sukai dan senangi terlebih dahulu dari ilmu Islam ini. Entah sirah, entah fikih, entah akidah, entah ya tazkiyatun nufus, entah akhlak misalkan, terserah. Apa yang dia sukai kita coba cari dan kemudian kita terus yakni rekomendasikan kajian-kajian dari ustadz-ustadz sunnah, ulama-ulama yang terpercaya tentang materi tersebut. Setelah dia suka untuk menuntut ilmu, jadi yang harus dibangun adalah kecintaannya terhadap menuntut ilmu terlebih dahulu. Ketika dia sudah suka untuk menuntut ilmu, dia juga sudah suka dengan pematerinya, misalkan, dia nanti yang akan mencari sendiri, bismillahi ta'ala, yang akan mencari sendiri, dan nanti akan nyampe juga insya Allah ke akidah, ke fikih, dan ke materi-materi yang lain. Nah, Istri tugasnya hanya menyampaikan ya Ustadz ya, mengingat memberitahukan, dan untuk selanjutnya itu sudah selesai tanggung jawab istri sebagai yang lebih paham, bukan lebih paham ya, yang dulu lebih dahulu Muslim dibanding suami gitu Ustadz. Betul betul Bu ya. Oke. Iya. Jazakallah khairan Ustadz jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bu Ratna Katikaning. Ustaz, andai si mayit ini benar-benar bersih, tidak mengeluarkan apapun seperti telinga dan hidung, apakah tetap telinga dan hidung tetap disumbat memakai kapas? Itu aja Ustaz. Naam, lebih baik ikhtiyaton, lebih baik ya dalam rangka kehati-hatian. Betul. Dan itu biasanya yang dipraktekkan ya. Betul gitu. Nah. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan cukup unik Ustaz. Ustaz, bolehkah menjemur makanan atau sesuatu yang lainnya di atas kuburan? Itu Ustaz. Lebih baik tidak ya, dalam rangka memuliakan yakni penghuni kubur tersebut. Tapi Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Cici Umu Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada daun bidara, boleh nggak Ustaz mandikan pakai sabun? Allahu a'lam, lebih selamatnya adalah tetap pakai bidara. Kalau tidak ada bidara ya sudah air saja ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bima'in wa sidr, dengan air dan daun bidara ya. Tentunya yakni untuk ketika yakni menceboki ya, bisa mungkin dicampur dengan sabun sedikit supaya wangi begitu ya, akan tapi lebih amannya adalah pakai air saja. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wanda PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh umat Muslim. Amin. Ustaz, anak saya meninggal di Madinah karena kecelakaan lalu lintas dan baru dikuburkan di Baqi setelah satu minggu kemudian. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ana turut berduka cita atas musibah ini, Ibu. Tapi Masya Allah ini meninggalnya di Madinah. Masya Allah. Kalau memang itu yang dibutuhkan, ya kita tidak tahu apakah mengapa kemudian dikuburkan setelah satu minggu kemudian. Tapi kalau memang itu yang dibutuhkan dan itu dilakukan oleh otoritas tempat, maka karena adanya kebutuhan maka ya tidak masalah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Claudia. Pertanyaan terakhir ini Pak, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat ini saya seorang mu'alaf. Saat meninggal saya mau dalam keadaan Islam. apa yang saya harus lakukan karena saya takut karena keluarga masih non-muslim, Ustaz? Demikian, Ustaz, pertanyaan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini seorang mu'alaf ya. Pertanyaannya, saat meninggal saya mau dalam keadaannya Islam. Ya, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistiqomahan di atas Islam, di atas iman, di atas hidayah dan petunjuk ini. Ya, jadi harus kita berdoa kepada Allah. Itu yang harus, hal yang harus pertama kali kita lakukan. Yani kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan kita nikmat istiqomah dan nikmat mati di atas keislaman, husnul khotimah, ya, mati dalam keadaan yang baik begitu ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kita nikmat ini. Sebagaimana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kita nikmat surga, ya, nikmat mendapatkan kenikmatan di alam kubur nanti, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita meminta. Jadi pertama kita harus berdoa kepada Allah. Yang kedua kita bersyukur ya, mensyukuri nikmat Islam ini. Ya, ini adalah sebuah nikmat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki kita untuk yakni mendapatkan hidayah dan menerima dan mengamalkan hidayah tersebut. Tidak hanya mengetahui tentang hidayah tersebut tapi juga menerimanya dan mengamalkannya. Ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dan ini ya apa namanya yang harus kita lakukan ya, yaitu kita harus rajin menuntut ilmu ya. Jadi kunci supaya keimanan kita bertambah, kunci supaya keistiqomahan kita itu yakni menjadi kokoh ya, itu adalah kita harus rajin menuntut ilmu syar'i. Karena beda antara orang yang cuma muslim tapi tidak menuntut ilmu dengan muslim yang menuntut ilmu ya. Keimanan yang dibangun di atas ilmu itu berbeda dengan keimanan yang tidak dibangun di atas ilmu. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itulah orang-orang yang yakni keimannya dibangun di atas basirah, ya, ketakwaannya dibangun di atas basirah, di atas ilmu, dan inilah kunci supaya orang tersebut ya kokoh istiqomahnya dan manis imannya, terasa manis imannya ketika dia berilmu. Ya, dan ketika berilmu fokuslah pada dalil ya. Fokuslah pada mempelajari dalil. Apa sih ini dalilnya? Dari Quran dan Sunnah begitu ya. Apa sih dalilnya? Dari ayat dan hadis. Jadi dengan cara begitulah seseorang itu keimanannya akan menjadi manis ya dan kokoh karena dia mengetahui dalilnya. Dia mengetahui dari mana agamanya berasal. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, Masya Allah sangat bermanfaat. Ustaz, itu pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Sebentar. Ana satu poin lagi kurang. Kalau misalkan keluarganya semuanya non-muslim, kemudian khawatir kemudian kita nanti meninggal, tidak ada yang menguburkan kita dengan proses-proses yang sesuai syariat Islam, maka kita bisa mengabarkan kepada RT, RW begitu ya, takmir masjid terdekat begitu kan. Tulislah wasiat bahwa kalau saya meninggal nanti maka tolong ya diurus sesuai dengan syariat Islam, dikuburkan, dimandikan, disolati dan dikuburkan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita tulis surat wasiat dan surat wasiat itu kita sampaikan ke keluarga kita begitu ya, wasiat tersebut. Kemudian juga lebih baik tertulis juga ya, secara lisan dan juga secara tertulis. Kita sampaikan juga ke RT terdekat, RW terdekat begitu ya. Takmir masjid itu supaya diketahui, supaya orang mengetahui itulah keinginan kita ketika kita meninggal dunia nanti. Nah. Kita bisa jazakallahu khairan atas tambahan nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, apakah ada kesimpulan atau nasihat yang akan disampaikan? Tafadhol, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, ini pembahasan tentang masalah mengurus jenazah ini adalah pembahasan yang penting ya. Selain karena ini fardu kifayah, selain itu juga karena pembahasan ini mengingatkan kita kepada kematian. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Akan tapi kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ya meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yakni semoga kita ya kelak nanti di alam kubur diberikan nikmat kubur, dan ketika di akhirat dimudahkan proses kita sehingga kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu menjadi cita-cita seorang muslim. Ini adalah yang harus selalu senantiasa kita doakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Anda. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga. Insyaallah dua pekan ke depan kita ketemu lagi Ustaz. Insyaallah. Iya, iya. Ustaz, kalau mau lift duluan silakan Ustaz. Ada jazakallahu khairan. Nah. Oh, jazakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada jamaah sekalian atas kehadiran serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di kajian malam ini dapat kita amalkan di keseharian kita. Jemaah sekalian, kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian terdekat yang diselenggarakan oleh Itiba Mengaji, yaitu pada Kamis malam pukul 20.00 yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba. Kami mengundang jamaah sekalian untuk bisa hadir di kajian tersebut. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.